Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ibarallah isma'un qalallah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahu al-azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, ala inni qad ji'tukum biha baydha'a naqiyyah laylaha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, wabil khusus anak-anak yang kami banggakan, putra dan putri Pondok Pesantren Al-Jauhar Duri, dan yang kita muliakan gurunda kita bersama Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haryono akramahullah wa hafizahullah, dan seluruh para da'i-da'i alim ulama, ustaz-ustaz kita yang lainnya, dan ketua IKA Hadi Bapak Haji Afrial, semoga Allah memanjangkan umurnya dalam kemuliaan dan ketakwaan. Tantangan terbesar kita ke depan, dan ini yang paling dikhawatirkan oleh seluruh nabi dan rasul, yaitu munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal yang terlaknat adalah hal yang paling ditakutkan dan paling dicemaskan. Siapapun nabi yang pernah Allah utus pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahaya Dajjal. Kenapa demikian? Sehingga dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad Dajjal." Sejak Nabi Adam Allah ciptakan sampai kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih besar, lebih mengkhawatirkan, lebih menakutkan, lebih berat, lebih dahsyat, melebihi fitnahnya Dajjal. Ibarat Allah yang kami muliakan, fitnah-fitnah yang pernah ditimpakan oleh Allah menjadi azab bagi kaum para nabi-nabi terdahulu dengan berbagai macam jenis azab yang menimpa mereka, petaka-petaka dan musibah-musibah. Seluruh fitnah-fitnah itu, kata Rasulullah, seandainya digabung, semua fitnah itu disatukan, kemudian datang Dajjal dengan fitnah yang dibawa oleh Dajjal, fitnah yang dibawa oleh Dajjal ini mampu mengalahkan seluruh fitnah apapun, walaupun seluruh fitnah yang ada di bumi disatukan, kalah oleh fitnah Dajjal. Sebegitu hebatnya. Maka Nabi berkata, demi Allah, kalau nanti Dajjal muncul, saya masih hidup, saya yang akan melawan Dajjal. Saya akan bela kalian, saya akan lindungi kalian. Tapi manakala Dajjal nanti muncul dan saya sudah tidak ada, setiap kalian wajib melindungi dirinya sendiri dan keluarganya. Qadarullah, Dajjal tidak muncul di zaman Nabi Muhammad. Tapi tanda-tanda kemunculan Dajjal, Dajjal ini kehadirannya di saat-saat hampir seluruh manusia di muka bumi putus asa untuk hidup. Karena orang di mana-mana lapar dan haus. Makanan langka ditemukan. Bumi kering kerontang, gersang di mana-mana. Sampai-sampai ke tingkat, kata Rasulullah, orang beriman yang paling kuat imannya sekalipun lewat dekat kuburan, dia berharap kalau dia yang di dalam tanah. Saking beratnya hidup di atas permukaan bumi. Kelaparan yang sangat hebat. Lah Dajjal datang membawa gunungan makanan. Di samping itu Dajjal mengatraksikan, mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Tidak ada pernah teknologi mampu membuat seperti yang Dajjal lakukan. Tidak ada ahli sihir sehebat apapun para penyihirnya bisa melakukan apa yang dibuat oleh Dajjal laknatullah alaih. Maka kedatangan Dajjal antara demonstrasi dan atraksi, dan itu adalah menggunakan sihir tingkat tinggi, di samping dengan dia membawa gunungan makanan yang mana siapapun yang inginkan makanan itu harus sujud menyembahnya. Ditambah dengan kemampuan-kemampuannya tadi menganggap, menjadikan orang-orang yang memang udah lapar, aus, butuh makanan, butuh minuman, ternyata Dajjal juga mengatraksikan kemampuan yang sangat dahsyat, menjadikan banyak manusia di muka bumi percaya ini asli Tuhan. Dajjal mengumumkan bahwa dirinya adalah Rabbul Alamin. Sujudlah kalian kepada saya, saya berikan kepada kalian surga. Dari tangan kanan Dajjal mengeluarkan api yang sangat garang, membakar besar. Dan dari tangan kiri Dajjal, jangan ditakwilkan yang lain-lain ya, memang benar-benar keluar air sebesar-besarnya, dan air ini memenuhi sungai-sungai. Air ini bening, padahal negeri-negeri dimanapun yang didatangi oleh Dajjal sudah lama tidak mengalir air. Langit sudah lama tidak menurunkan hujan. Dajjal menunjuk ke arah langit, Dajjal menunjuk ke arah bumi. Kemana saja ditunjuk oleh Dajjal, maka keajaiban alam muncul. Makanya sekali lagi, tidak sedikit orang-orang di bumi ini yang yakin dan percaya Dajjal memang Tuhan. Luar biasa. Rasulullah bersabda, seluruh setan satu muka bumi ini tunduk dan bersedia dengan sukarela menjadi pengikut Dajjal. Seluruh jin-jin yang jahat, jin-jin terlaknat, rela menjadi bala tentara Dajjal dan siap disuruh apapun oleh Dajjal. Ya Allah. Dan ketika Dajjal muncul, seluruh ahli-ahli sihir satu dunia paling pertama sujud menyembah Dajjal. Alangkah mengerikannya kedatangan Dajjal. Di saat-saat genting dia menjanjikan kehidupan, di saat-saat kritis dia menjanjikan surga. Sementara dia pun mengatrasikan kemampuan yang dibantu oleh setan satu muka bumi. Mampu bayangkan tidak kemampuan Dajjal jika demikian? Ibarat Allah yang kami muliakan. Maka saya perlu sampaikan kepada kita semua, apakah mungkin Dajjal itu muncul di zaman kita? Seperti apa sebenarnya Dajjal itu? Kalau bahayanya jelas, Nabi mengatakan 2/3 penduduk bumi ini nanti akan sujud menyembah Dajjal. Berapa banyaknya? 2/3 manusia yang hidup di bumi akan sujud menyembah Dajjal. Baik, ketahuilah, selama ini khayalan orang tentang Dajjal itu matanya satu, lalu raksasa yang kalau seandainya dia masukkan kakinya ke laut yang dalam cuma semata kaki, kalau dia melangkah 1-2 negara bisa dilongkahinya dengan satu langkahnya, kalau dia bicara di timur orang di barat bisa mendengarkan suaranya dengan jelas. Apakah seperti itu yang Dajjal? Sungguh demi Allah, ini adalah sebuah kebohongan yang nyata. Dan ini saya dengarkan waktu live di salah satu channel televisi nasional di Indonesia. Ustadz ketika itu sedang ada di Sydney, Australia. Lepas sholat zuhur, makan siang, hidupkan TV, live. Ditanya oleh jamaah, Ustadz seperti apa Dajjal itu? Dia jawab kayak jawaban barusan. Allah, malu Ustadz mendengarnya. Udahlah malu, sedih lagi. Ustadz sekaliber ini dengan pengikut follower jutaan, jawabnya kayak gitu tadi. SD saya masih, udah kayak gitu yang kita dengar. Masya Allah, tidak. Dajjal ini kata Rasulullah, dia satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Satu, yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat, seluruh malaikat. 2, yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat, iblis dari bangsa jin. Yang ketiga, Dajjal. Dajjal ini adalah anak keturunan Adam alaihissalam. 4, Ya'juj dan Ma'juj. Ini dikurung oleh Zulkarnain yang agung. Dan yang kelima, Isa alaihis salam. Sama-sama, ulangi. Siapa yang lima ini? Yang lima ini siapa? Seluruh malaikat. Berikutnya? Iblis. Dajjal. Isa alaihis salam. Baik. Bagus. Alhamdulillah tidak ada yang tidur. Nah, tentang Dajjal, dia adalah manusia. Ingat itu baik-baik. Rasul mengatakan, dari keturunan Adam, seorang laki-laki. Jadi Dajjal itu adalah seorang laki-laki. Syekh Imran Hussein, terkenal dengan ulama yang hobi mengupas hadis-hadis tentang akhir zaman, mentakwilkan Dajjal itu kepada sistem. Maka PBB adalah Dajjal. Amerika adalah Dajjal. Yahudi adalah Dajjal. Illuminati, Freemasonry adalah Dajjal. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Syekh Imran Hussein, saya Zulkifli Muhammad Ali menolak mentah-mentah. Sebab apa? Dajjal itu fisiknya, bodinya, wajahnya, kemampuannya, gerakannya secara zahir dilafazkan oleh Rasulullah, maka tidak boleh ditakwilkan kepada sistem. Jadi kata Rasul, Dajjal itu seorang lelaki bertubuh agak pendek dibandingkan kalian sedikit, kata Rasulullah. Seorang laki-laki tubuhnya agak pendek dibandingkan kalian, lehernya lebih panjang dari kalian sedikit, bahunya lebar, bahunya jaraknya jauh, bahu kanan dengan bahu kiri, dan dadanya lebar, full daging, sekel. Ya, kalau kata orang Padang, bakata-kata, badago. Sementara bahunya mereng, rambutnya keribo, rambutnya keribo. Ketika dia berjalan, sabda Rasulullah, kedua mata kakinya saling berjauhan dan kedua jempolnya, jempol kanan dengan jempol kaki kiri, saling berdekatan. Udah kebayang? Udah kebayang? Tapi kalau ketemu orang macam itu, jangan pula dibilang keturunan Dajjal. Nah, Rasulullah bersabda, Dajjal itu memiliki kulit berwarna gelap tetapi pucat seperti mayat. Dan ada bercak-bercak merah di bawah kulit Dajjal itu. Kedua bola matanya menyembul keluar. 2/3 bola mata Dajjal itu sudah di luar. Bergelantungan, jeleknya minta ampun. Dan mata Dajjal yang sebelah kanan tertutup oleh daging kening Dajjal ini, meleleh menutupi. Meleleh menutupi, ya, seperti balon yang menutupi. Dan bagian ujung lelehan daging kening ini nempel di pipi. Sisa lelehan tersebut bergelantung seperti dahak atau seperti jengger ayam, menjijikkan. Nampak tonjolan mata dari dalam itu oleh kulit daging yang menutup ini, nonjol betul nampak. Sementara matanya sebelah kiri, 2/3 bola matanya sudah di luar, bergelantungan dan berkabut. Warna hitam mata kita ini, kalau si Dajjal warnanya berwarna hijau kaca, kata Rasulullah. Jelek abis. Orang beriman yang ketangkap oleh Dajjal atau oleh bala tentara Dajjal, ketika dipaksa bertemu dengan Dajjal, orang beriman ini mampu membaca ada tulisan kafaroh di antara kedua alisnya. Walaupun si Dajjal, walaupun dia orang ini, orang yang beriman ini sebenarnya tidak pandai membaca bahasa Arab, nggak pandai ngaji, tapi dia mampu membaca kafaroh, kafir. Rasul bersabda bahwa di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Fatimah binti Qais, Rasulullah berdialog dengan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini seorang Kristen. Dia adalah kapten kapal. Anak buahnya 20 orang, di hadis yang lain 30 orang anak buahnya. Nah, Tamim Ad-Dari masih Kristen, bertemu dengan Nabi Muhammad menyatakan masuk Islam. Dan dia bercerita apa yang dialaminya di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Jadi dia berkata, saya berlayar di sebuah di laut Yaman. Kemudian kami menghadapi badai yang hebat. Kami diombang-ambingkan oleh ombak laut yang setinggi-tinggi bukit. Langit gelap, hujan lebat turun, petir menyambar-nyambar. Lalu kami tidak mampu mengendalikan kapal kami. Akhirnya kami terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Kami tidak tahu itu pulau apa. Kami tunggu matahari terbit. Ketika hari sudah terang, kami pun turun dari kapal dan kami masuk ke dalam pulau itu. Dan ternyata pulaunya mempunyai pohon-pohon yang lebat. Kemudian kami dikejutkan oleh seekor binatang berkaki empat. Bulu binatang ini sangat tebal, berwarna hitam. Saking tebalnya bulu binatang itu, kami tidak mampu membedakan mana kepalanya dan mana bagian pantatnya. Binatang itu tinggi dan besar. Kami lari menghindari binatang tersebut. Dengan hanya beberapa genjotan langkah, binatang ini sudah berada di depan kami. Dan dia berkata, binatang itu bertanya kepada kami, apakah kalian dari Arab? Makin ketakutan kami. Kami sangka dia adalah setan betina yang akan mencelakai kami. Bisa ngomong masalahnya. Stop! Kalian siapa? Dari mana kalian? Apa kalian dari Arab? Makin ketakutan Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan. Kami lari sekencang-kencangnya. Sebentar saja dia sudah di depan kami. Apa kata binatang itu? Kalian jangan takut. Saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasa. Para ulama ahli hadis menobatkan hadis ini, gelar hadis ini adalah hadis Al-Jassasa. Jadi kalau ada orang belajar hadis, enggak kenal dengan hadis Al-Jassasa, jangan diakui dia ngerti hadis. Hadis Al-Jassasa ini terkenal. Yang menceritakan hadis Al-Jassasa adalah siapa tadi? Tamim Ad-Dari. Ya, kepada Rasulullah dia bercerita. Riwayat hadis ini siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim, ya. Sanadnya diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini sahih. Oke. Jadi Tamim dan kawan-kawan ketakutan. Binatang ini besar. Bulunya tebal. Kakinya empat. Hitam warna bulunya, tidak bisa dibedakan mana kepala, mana pantatnya. Maka macam apa binatang itu? Entahlah. Yang jelas gambaran hadisnya seperti itu. Lalu kami menjawab, benar kami dari Arab. Bagus. Saya sudah lama di pulau ini. Sangat lama. Menanti-nanti orang Arab yang masuk ke pulau ini. Pergilah kalian. Ada kuil tua di sebelah sana. Seorang lelaki sudah lama berada di dalam kuil itu. Dia ingin mendengarkan perkembangan dunia Arab hari ini. Datanglah kalian ke sana. Habis itu kalian boleh tinggalkan pulau ini. Maka kata Tamim, kami pun lari terbirit-birit meninggalkan binatang ini ke arah yang ditunjuknya. Kami khawatir binatang itu akan menyakiti kami. Jumlahnya 20-30 orang. Kalau binatang itu kecil pasti akan habis oleh Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan. Ya kan? Berarti memang binatang itu besar. Entah sebesar kingkong atau apa, enggak tahu kita. Sampailah mereka di kuil tua itu. Mata kami terbelalak, mulut menganga menyaksikan pemandangan yang tidak pernah kami saksikan. Seorang lelaki bertubuh gompal dan kekar tergeletak di lantai. Kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang besar dan berat. Kedua tangannya juga diikat dengan rantai besi yang besar dan berat. Dan rantai itu menyambung. Lalu menyambung pula ke lehernya dan dibelenggu. Lalu laki-laki itu berkata, kalian jangan takut melihat saya. Kekuatan saya dan fisik saya dibelenggu oleh Allah seperti yang kalian lihat. Saya tidak akan bisa menyakiti kalian hari ini. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, benar kami dari Arab. Bagus. Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki ummi ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir namanya Ahmad? Muhammad dah muncul apa belum? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, jika itu yang kau maksud, sudah. Apakah orang-orang mau beriman kepadanya? Maka kami menjawab, sebagian mau beriman kepadanya, sebagian lain tidak mau beriman kepadanya. Laki-laki yang terikat ini berkata, beruntunglah siapapun yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah orang yang benar. Nah, kata-kata si Dajjal yang terikat ini berkesan oleh Tamim Ad-Dari. Dan ini yang menjadikan Tamim Ad-Dari setelah dia keluar dari Laut Yaman menuju ke Madinah ingin menyatakan Islam. Beruntunglah orang yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah orang yang benar. Kemudian ditanya, dijawab. Si Dajjal bertanya, dijawab. Sementara mereka ini belum tahu ini siapa. Ya. Terakhir pertanyaannya, ketahuilah oleh kalian, jika nabi terakhir itu, jika yang mengaku nabi itu sudah muncul, berarti tak lama lagi masa saya akan dibebaskan. Tapi saya baru lepas kalau tiga tanda ini sudah terjadi. Saya mau bertanya kepada kalian. Silakan, kata Tamim. Kalian tahu tidak dengan Danau Tiberias? Ini satu Romawi. Kalian tahu tidak Danau Tiberias? Yang kedua, kalian tahu tidak dengan kebun kurma di Baisan? Kebun kurma di Baisan. Yang ketiga, kalian tahu tidak dengan mata air sungai? Mata air sungai. Ternyata ketiga-tiga ini posisinya adalah di negeri Syam. Ya, ini negeri di negeri Syam. Syam ini di mana? Satu, Syria. Dua, Palestina. Tiga, Yordania. Empat, Lebanon. Ini yang Syria sekarang ya, Syam. Nah, ketiga tempat ini letaknya di Syam, di bumi Syam. Ini yang ditanya oleh si Dajjal, kalian tahu tidak dengan Danau Tiberias? Dijawab oleh kami Mandari, ya kami tahu. Apa yang ingin kau tanyakan? Apakah air danau ini sudah surut atau masih banyak? Maka kata kami Mandari, saat ini airnya masih banyak dan tidak kurang sedikit pun. Kata si Dajjal, ya oleh kalian ya, sebentar lagi airnya akan surut. Bila airnya sudah surut, yang lainnya pasti akan mengikut. Apakah kalian tahu dengan kebun kurma di Baisan? Kebun kurma di Baisan ini diketahui oleh kami Madari dan kawan-kawan, yang kami tahu. Bagaimana kebun itu, apakah masih berbuah atau sudah berhenti berbuah? Kami Madari menjawab, kebun kurma di Baisan masih banyak buahnya. Sangat lebat. Maka si Dajjal berkata, ya, sebentar lagi buah yang ada di kebun kurma di Baisan akan tidak lagi berbuah sama sekali. Kemudian kalian tahu dengan mata air zulal? Dijawab juga, yang kami tahu. Bagaimana airnya? Masih mengeluarkan mata air atau tidak? Maka dijawab, mata airnya sekarang ini sangat banyak. Penduduk hidup dan bercocok tanam dari mata air zulal. Maka kata si Dajjal, lihat sebentar lagi mata air zulal tidak akan lagi mengeluarkan airnya walaupun hanya satu tetes. Kau muslim, tiga tanda ini jika sudah terjadi, saya kata Dajjal akan lepas dan bebas dari semua ikatan ini. Lalu saya akan datangi seluruh kota-kota di muka bumi. Hanya Mekah dan tiba saja saya tidak izinkan Allah memasukinya. Di akhir hadis Nabi berkata, tiba itu adalah Madinah al-Nawwarah. Laki-laki yang kau jumpai hai Tamim, kata Rasul depan para sahabat. Laki-laki yang dijumpai oleh Tamim Ad-Dari di tengah pulau Laut Yaman itu, dialah Dajjal. Dan kemunculannya ditandai dengan peristiwa Danau Tiberias sudah sangat susut airnya, kemudian keuntungan Mati Baisar tidak lagi berbuah, mata air juga sudah berhenti mengeluarkan air. Yuk kita lihat fakta sekarang. Ini Danau Tiberias adalah kawasan yang paling subur, kawasan yang paling indah milik Palestina, Pak. Dan disitulah Danau Tiberias berada. Airnya enak, tawar, airnya segar sekali. Danau Tiberias ini sepanjang sejarah tidak pernah susut airnya. Seperti ini. Ini permukaan danau. Ini dasar danau. Ya. Danau Tiberias ini dari permukaan ke dasar laut ke dasarnya hanya 45 meter saja. Nah, perlu diketahui daerah danau ini adalah milik Palestina. Ini yang dijajah oleh bangsa Yahudi dan mereka mendirikan negara Israel di sana sekarang. Dan Yahudi menjadikan sumber air untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel adalah dari Danau Tiberias. Danau ini tidak pernah susut. Namun fakta yang tidak bisa diingkari sejak tahun 2003 sampai 2013, berapa tahun ini? Hanya dalam 10 tahun Danau Tiberias sudah susut airnya 16 meter. Pada sebelumnya belum pernah susut ini 16 meter. Sehingga akhir 2012 pemerintah Israel mengumumkan di televisi mereka kepanikan nasional. Sebab sumber air kehidupan bangsa Yahudi satu-satunya di Israel karena hanya dari danau ini dan sudah susut 10 meter, 16 meter hanya dalam 10 tahun. Jadi kayak gini. Nah, kaum muslimin, akhir 2015 danau ini menimbulkan fenomena terbaru, yaitu munculnya sebuah pulau kecil di tengah-tengah danau. Dan ini belum pernah ada. Ternyata dasar danau yang paling menonjol sudah kelihatan. Artinya apa? Artinya danau ini semakin semakin susut. Kondisinya begini. Satu tahun, 10 bulan, beberapa hari yang silam dari sekarang, kondisi Danau Tiberias telah diumumkan oleh pemerintah Israel sudah melewati garis merah, sudah sampai di garis hitam. Sudah sampai di garis hitam. Maknanya, danau ini sudah tidak bisa lagi diharapkan sebagai sumber kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Dan dengan resmi pemerintah Israel mengumumkan bahwa sumber air untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel adalah air laut yang disuling. Makanya jangan heran ya, 2016 akhir Israel kebakaran hutannya. Ingat tidak Pak? Kebakaran besar hutannya di Israel. Ini menjadikan Israel kelimpungan. Mereka tidak mampu memadamkan hutannya yang terbakar. Dan mereka menjerit-jerit minta tolong ke negara sebelah. Kenapa? Bukankah Israel memiliki teknologi yang tercanggih di dunia? Kok gak bisa memadamkan? Boleh-boleh memadamkan hutan mereka dari air yang mereka punya untuk minum makan mereka saja kurang, apalagi memadamkan hutan mereka terbakar. Nah, kaum muslimin, Ustaz Rahmat, salah satu di antara Ustaz dengan tim Ustaz Rahmat, beliau ada kuliah di Al Azhar University, gabung dengan Ustaz yang kuliahnya di Yordania, di Palestina. Mereka join bersama-sama pergi ke tepi danau ini. Mereka shooting video, lalu mereka sebarkan ke seluruh media sosial yang ada. Mungkin pernah masuk ke HKB Bapak ya, ke HKB kita Pak. Beliau mengatakan, kami sekarang ada di depan Danau Tiberias. Dulu danau ini tepiannya adalah 750 sampai 1 km dari sekarang. Sekarang danau ini sudah di belakang kami. Dan pulau kecil ini sudah semakin membesar. Sekarang sudah tumbuh, tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang mulai meninggi. Masya Allah. Kaum muslimin yang akan memuliakan, ini kondisi Danau Tiberias sekarang. Danau Tiberias hari ini sudah semakin sedikit airnya. Yang pertama. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Baisan ini di mana? Yordania. Baisan Yordania, tapi berbatasan dengan Palestina. berbatasan dengan Palestina. Kebun kurma ini tidak pernah susut buahnya. Namun sejak 8 tahun yang silam, kurma di kebun kurma Kaisar sudah mulai rusak. Buahnya jadi sedikit. Sejak 4 tahunan belakangan, kebun kurma di Kaisar sampai hari ini tidak berbuah satu batang pohon pun sampai sekarang. Yang kedua, yang ketiga, juga 4 tahun yang lalu dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang, mata air sungai yang jalannya tidak jauh daripada Danau Tiberias sampai hari ini tidak mengeluarkan air satu tetes pun sampai sekarang. Artinya ketiga-tiganya ini sudah terjadi. Maka mulai bermunculan para ulama-ulama yang meyakini rantai-rantai yang mengikat Dajjal sudah lepas dan bebas. Tapi memang kata Rasulullah, Dajjal baru muncul ke permukaan, baru menampakkan diri ketika kemarahan yang sangat besar yang menjadikan Dajjal keluar dan menampakkan dirinya. Sebelumnya Dajjal masih mengendalikan dunia melalui kaki tangannya. Illuminati adalah kaki tangan Dajjal. Freemasonry adalah kaki tangan Dajjal. Amerika kaki tangan Dajjal. PBB adalah kaki tangan Dajjal. Israel adalah kaki tangan Dajjal. Dajjal akan keluar dalam keadaan marah yang sangat, yaitu ketika kaki tangannya sudah dilumpuhkan semua. Amerika kondisinya sekarang menuju sakaratul maut. Israel sudah menjadi common enemy, musuh bersama yang akan dimusnahkan. Banyak yang yakin 2020-an ke atas atau 2020-an Israel akan hilang dari peta dunia. Amin. Amin. Orang juga sudah tidak percaya lagi dengan PBB. Sebentar lagi PBB akan ditinggalkan ramai-ramai. Nah, apabila kaki tangan Dajjal ini sudah tidak lagi berkutik, barulah Dajjal keluar mengumumkan dirinya. Dan disitulah Dajjal akan memasuki kota-kota besar di muka bumi. Ini tiga-tiganya sudah terjadi. Saya buat ini satu awal ya. Tanda kemunculan Dajjal ini dari hadis sahih sudah terjadi tiga-tiganya. Artinya sang Dajjal yang terlaknat, Allah yang Maha Tahu, saya pilih dan keyakinan saya, dia telah bebas dari rantai-rantai yang mengikatnya. Yang kedua berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal nanti akan membunuh seorang laki-laki yang kuat imannya. Laki-laki ini di puncak usia remaja menuju dewasa, imannya tidak tergoyahkan. Dia tidak bisa ditakut-takuti oleh Dajjal dan memang tidak takut kepada Dajjal. Kalau semua orang terhipnotis, semua orang terkena oleh magicnya Dajjal, kena oleh sihir Dajjal, laki-laki ini tidak bisa. Dia remaja yang menuju dewasa dan imannya sangat kuat. Kata Rasulullah, Dajjal membunuhnya. Dijambaknya rambutnya, tangan kanan Dajjal yang sebelah kanan memegang gergaji yang sangat tajam, lalu dibelahnya hidup-hidup. Meninggallah anak muda ini. Meninggal. Kepalanya terbelah, lehernya terbelah, dadanya dan perutnya terbelah. Lalu tergeletak di lantai dalam keadaan sudah terbelah. Isi kepalanya keluar, isi dadanya keluar, isi perutnya keluar. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal membangkitkannya dengan mengatakan, "Qum! Bangkitlah kamu." Seketika itu juga, maaf, Dajjal kelilingi dulu. Satu kali keliling sambil mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu, kata Rasulullah. Lalu setelah itu barulah dia berkata, "Qum! Bangkitlah kamu." Anak muda ini Allah izinkan kembali bertaut tubuhnya. Kembali bertaut. Bapak Ibu, melihat tidak perkembangan para penyihir-penyihir di seluruh dunia bermunculan sekarang? Sangat cepat di kota-kota besar di dunia, dari Eropa, dari Afrika, dari Amerika, dari Korea, dari China, dari mana-mana bermunculan penyihir-penyihir. Salah satunya saya sebutkan namanya Chris Angel. Chris Angel ini mampu mengatraksikan membelah badan orang, badan laki-laki dibelah, badan perempuan dibelah di depan umum, lalu badan laki-laki ini dipindahkan ke kaki wanita, badan wanita dipindahkan ke kaki laki-laki yang dia belah tadi, dan orang ini jalan sambil menjerit-jerit, kembalikan posisi saya, kembalikan kaki saya, ya. Dan orang-orang pada ketakutan melihat apa yang dilakukan oleh Chris Angelin. Ini penyihir ya, penyihir. Chris Angel juga mempersilahkan orang sembelihlah burung, maka disembelihlah burung. Burung itu dipegangnya, diusapnya leher yang sudah disembelih tadi, kemudian bertaut kembali dan burung itu dibiarkan di telapak tangannya dan hidup dan terbang lagi burung tersebut. Ini Chris Angel. Orang seperti Chris Angel sekarang sebanyak-banyaknya muncul hari ini. Dan ini saya yakin persiapan menunggu Dajjal datang, ahli-ahli sihir di mana-mana bermunculan dulu. Dan ini akan diajarkannya kepada kita, kepada anak-anak sekolah, kepada anak-anak SMP, anak SMA, di fakultas-fakultas, di kampus-kampus. Mereka akan mengajarkan sihir. Dan Allah berfirman di surah Al-Baqarah 102, siapa yang belajar ilmu sihir dia kafir. Sebentar lagi praktek ilmu sihir akan cepat mewabah, Pak. Lebih cepat daripada narkoba, lebih cepat daripada LGBT, lebih cepat daripada riba. Dan ini mengerikan menjelang Dajjal keluar. Lah kalau orang sekelas Chris Angel saja mampu menghidupkan burung yang mati, mampu membelah orang hidup-hidup dan mempertemukan kembali daging orang, apalagi sang Dajjal. Maka Dajjal menghidupkan anak muda ini. Kom, bangkit kamu. Anak muda ini bangkit kembali. Tapi kata Rasulullah, kali itu bukan sihir. Betul-betul izin Allah. Kalau selama ini Dajjal mengatrasikan sihir, Pak. Cuman sihirnya kelas alam. Alam yang dirubah dengan sihir Dajjal. Dia tunjuk ke langit, langit yang biru menjadi berawan dan tebal. Lalu diarahkannya awan itu ke daerah mana yang diinginkannya. Maka turunlah air hujan di daerah itu. Tanah-tanah yang mati langsung tumbuh subur, rumput-rumput tebal. Hewan-hewan ternak yang mati yang menjadi tulang belulang, berbungkus dengan daging, kemudian penuh-penuh susunya. Lalu dia tunjuk ke kuburan manapun, kuburan itu bangkit orang-orang yang dulu pernah dikuburkan di sana. Hidup dalam keadaan masih utuh. Ini semuanya adalah atraksi yang mengakibatkan orang-orang yang menyaksikan itu yakin dan percaya ini memang Tuhan. Lah Dajjal kali ini bukan dengan sihir menghidupkan anak muda yang beriman ini, tapi betul-betul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hiduplah anak muda ini. Cuma masalahnya anak muda ini makin kuat imannya kepada Allah setelah dia dihidupkan. Dajjal berkata kepadanya, "Tadi kamu saya matikan, saya belah dua badan kamu. Semua orang menyaksikan dan kamu saya hidupkan kembali. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu dan saya sudah melakukannya kepada kamu. Sekarang sujud kepada saya. Kesempatan terakhir kepada kamu saya berikan. Sujud. Kesalahan kamu akan saya ampuni." Apa kata anak muda ini? Sorry, Jal. Dajjal. Sorry, Jal. Justru apa yang barusan kamu lakukan kepada saya semakin menguatkan keyakinan dan iman saya, kamu Dajjal sebenarnya. Rasulullah telah bersabda, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak bisa ditaklukkannya. Setelah itu, anak itu akan dibangkitkannya kembali. Tapi wahai Dajjal, kata Rasulullah berikutnya, kamu takkan mampu membunuh saya kali kedua. Dan tidak ada mana manusia manapun mulai hari ini bisa kamu bunuh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal marah, loncat lagi ingin membunuh. Dan kuasa membunuhnya memang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang! Cincang anak muda ini! Maka bala tentaranya pun mengepung anak muda ini dan dicincang rame-rame. Rasulullah bersabda, itulah dia lelaki syahid teragung di akhir zaman. Lelaki syahid teragung di akhir zaman. Sekarang, saya mau bertanya kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, siapa tahu anak-anak kami juga ada yang tahu. Usia remaja menurut ilmu sosial itu berapa? Iya, belasan tahun, startnya dari 12 tahun. Nah. 12, 13, 14, 15, 16, puncaknya 17 tahun. Ini yang disepakati oleh para pakar ahli ilmu sosial. Tapi ada yang menambahkan usia 18. Dan ini diperselisihkan. Oke lah, kita tambahkan sampai usia 18. Ketahuilah, 7 tahun ini usia remaja. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sekarang buka YouTube. Buka YouTube. Di sana masih ada cuplikan wawancara resmi channel-channel televisi Arab dengan tokoh-tokoh Palestina. Tahun 2004 di Palestina telah lahir seorang bayi laki-laki yang baru saja dia lahir, bayi ini berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Tapi dia bicara hanya satu kali. Tolong anak-anak kami terjemahkan. Ustaz bacakan ya, terjemahkan. Dan ini tokoh-tokoh masyarakat diwawancarai oleh channel televisi Arab apa saja. Yang saya tonton langsung Pak di Qatar TV. Dan sekarang masih ada di YouTube ya. Apa kata bayi laki-laki ini? Dengarkan baik-baik anak-anak, siswi-siswi kita di luar. Cuma terjemahkan, siapa yang bisa terjemahkan? Ana rojulun. Saya qtuluni dajjal. Saya qtuluni dajjal. Dajjal akan membunuh saya. Bukan saya membunuh dajjal. Saya qtuluni dajjal. Dajjal nanti akan membunuh saya. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Dan Dajjal tidak akan mampu lagi membunuh seorang pun selama-lamanya setelah ia membunuh saya. Itu artinya ya. Oke, tahun berapa tadi? 2004. Seluruh channel televisi Arab memberitakan ini. Bahkan salah satu channel televisi Indonesia pernah sempat memberitakan satu kali, kemudian langsung di ya. Oke, 2004. Telah lahir seorang bayi laki-laki dari keluarga yang soleh di Palestina. Berbicara, saya adalah laki-laki yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Dan setelah itu Dajjal tidak akan mampu membunuh siapapun saja selama-lamanya. Baik, 2004, sekarang tahun berapa Bu? 2018. Berarti usia anak ini sekarang sudah berapa? Sudah 14 tahun. Seandainya puncak usia remaja adalah 18 tahun, maknanya antara 4-5 tahun yang akan datang, dia sudah dibunuh oleh Dajjal. Betul? Artinya Dajjal sudah keluar. Begitu. Ya Allah. Ini yang kedua. Bayi laki-laki. Bayi laki-laki berbicara. Di mana? Di Palestina. Ya. Yang ketiga, tiga Romawi. Dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, Dajjal akan keluar setelah bumi ini mengalami kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. Satu tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan. Akibatnya, sepertiga tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, serta hewan ternak yang bisa dimakan di muka bumi, Allah biarkan mati. Orang-orang mulai kesusahan mendapatkan pakan. Harga wabah menjadi melambung dan mahal. Orang mulai berputar. Orang berharap mudah-mudahan tahun depan keadaan lebih baik. Ternyata tidak. Tahun depan, 2/3 air dari langit Allah tahan turun ke bumi. 2/3 tanaman di muka bumi, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan dan hewan ternak yang bisa dimakan, Allah biarkan mati. Maka keadaan berat 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Manusia mulai brutal. Manusia mulai bertahan hidup dengan cara apa saja. Bangkai pun dimakan. Yang lemah-lemah hati, lemah-lemah jiwa, lemah-lemah diri memilih untuk mengakhiri hidupnya karena kelaparan di mana-mana. Sementara yang kuat-kuat akan menjadi jahat, merampok kesana kemari. Bahkan kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, dia tega membunuh sahabatnya sendiri. Padahal sahabat itu sudah lama menjadi tetangganya. Tetangga itu sudah lama menjadi sahabatnya demi sepotong roti yang ada di tangan sahabatnya. Lalu Rasulullah bersabda, tahun ketiga sama sekali air tidak turun dari langit dan seluruh tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, hewan ternak yang bisa dikonsumsi, hewan berkuku, mayoritasnya Allah biarkan mati. Orang beriman merasa hidup di bumi sangat berat dan sulit. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami yang menemukan zaman itu, bagaimana cara kami bisa bertahan hidup? Kata Rasulullah, makan minum kalian hari itu hanyalah zikir. Subhanallah Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, orang beriman membaca zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia baca banyak-banyak lalu dia berdoa, ya Allah jadikan zikir ini mengenyangkan perut hamba yang kelaparan. Kata Rasulullah, Allah kenyangkan langsung perutnya, padahal dia tidak memakan apa-apa kecuali hanya zikir tersebut. Dia haus, dia baca zikir itu, lalu dia berdoa, ya Allah hilangkan dahaga hamba, Allah hilangkan dahaganya. Maka orang-orang beriman saat itu masih kuat-kuat tulang punggungnya, masih mampu bertahan hidup karena zikir. Tapi orang beriman yang akan Allah kabulkan itu adalah orang-orang beriman yang amal solehnya sebelum itu banyak. Orang-orang beriman yang maksiat dan dosa dia hindari, dia jauhi. Ketika tiba masa kelaparan begitu, Allah kabulkan zikir mengenyangkan perutnya. Badan-badan manusia makanannya makanan malaikat, itu zikir. Ini terjadi pada tahun di mana tahun itu Dajjal keluar. Nah, saat Dajjal keluar, kedatangannya ditunggu-tunggu oleh manusia di muka bumi. Kenapa? Sudah diumumkan, sudah terdengar, sudah terkenal duluan. Dajjal mau datang. Dimanapun kota dan negeri yang didatangi oleh Dajjal, negeri itu akan langsung subur. Sungai-sungainya mengalir air dan makanan menjadi banyak. Maka kedatangan Dajjal paling ditunggu-tunggu. Sementara Rasul bersabda, haram kamu berjumpa dengan Dajjal. Siapapun yang keluar dari persembunyiannya untuk berjumpa dengan Dajjal, saat Dajjal datang, kamu ada yang keluar, dia pasti kafir kepada Allah dan dia beriman kepada Dajjal, sujud menyembah Dajjal. Nanti kata Rasul, akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat dan dia yakin tidak akan terpengaruh imannya oleh Dajjal. Saat dia keluar dari persembunyiannya, dia melihat Dajjal, Dajjal melihat ke arahnya dengan fitnah yang ada pada Dajjal, menguap dan hilanglah iman orang ini. Dia langsung sujud menyembah Dajjal, kafirlah dia kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, dia tetap akan kafir sampai dia mati. Orang yang kafir karena beriman dengan Dajjal, dia tidak akan pernah taubat lagi selama-lamanya. Dan dia akan mati dalam keadaan kafir, masuk neraka jahanam, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Jangan pernah berpikir Pak ya, nanti dia tobat lagi masuk Islam lagi, enggak ada cerita. Yang beriman kepada Dajjal, kafir kepada Allah, sampai mati dia kafir. Nah, sekarang 3 tahun berturut-turut menjelang Dajjal akan datang, ada masa-masa kemarau ekstrim seluruh dunia. Yang parahnya di situ Pak, kalau kemaraunya cuma umpamanya Indonesia kemarau ekstrim, insya Allah negara lain masih bisa nolong kita, betul tidak? Ini masalahnya seluruh dunia, ekstrim kemaraunya. Nah sekarang, para pakar bumi dan alam kita sudah diinformasikan kepada kita semua bahwa tahun 2019 sampai 2022 oleh pakar bumi dan alam kita telah disampaikan akan terjadi kemarau ekstrim seluruh dunia. 2000 berapa? 2019 sampai 2022. 2019 ke 2020 tahun pertama. 2020 ke 2021 tahun kedua. 2021 ke 2022 adalah tahun ketiga. Kok bisa? Kebetulankah atau gimana ceritanya? Kalau kita lihat yang di atas, kalau kita lihat yang ini, sudah terjadi. Kalau kita dengarkan yang ini akan terjadi. Lengkap, cocok, masuk apa tidak? Semuanya serba melengkapi. Maka kalau ada yang ragu, Ustaz, saya kayaknya ragu Ustaz, gak percaya. Nanti siapa yang paksa mau percaya atau tidak? Waman syafa yu'min, waman syafa yakfur. Kamu kalau mau beriman, silakan beriman, kata Allah. Waman syafa yakfur, siapa yang mau kafir, kafir sajalah. Nggak percaya dan nanti. Apa perlunya bagi Allah? Dan tugas saya hanya sekedar menyampaikan. Ya, gitu. Atau begini. Silakan Bapak Ibu. Insya Allah saya siapkan. Pergilah sekarang ke Syam. Saya ongkosin pulang pergi. Tiket PP saya tanggung. Uang saku $1,000 untuk satu orang saya kasih. Berangkat dari Duri 3 orang aja bolehnya. Silakan membawa bini masing-masing, silakan. Pilihlah travel apa saja, ongkos travelnya saya yang jamin. Penginapan di sana, transportasinya saya tanggung semuanya. Ya, saya kasih uang $1,000 satu orang. Tapi dari awal buat perjanjian dengan saya. Perjanjiannya adalah, jika semua yang saya katakan ternyata tidak benar, maka pulang orang ini saya akan rekaman langsung dengan Usma Media TV channel saya, lalu saya masukkan ke YouTube, saya sampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan di luar Indonesia bahwa saya sudah menyebarkan berita hoax. Lalu 3 orang yang berangkat ini saya umrohkan dengan fasilitas VVIP bulan Januari atau Februari. Benar loh Pak, tantangan ini terbuka sejak 4,5 tahun yang lalu. Ya, saya berikan tantangan ini. Kemudian apabila semua yang saya katakan ternyata benar isi perjanjiannya, satu, pulangkan uang saya semua. Adil kan? Pulangkan uang saya semua, biar adil. Emang ente siapa mau saya berangkatkan? Nah, yang kedua, umroh dengan saya. Amal saya kedua, enggak apa-apa. Tapi yang pertama itu pulangkan uang saya semua. Ya, kenyataannya. Ada orang yang diam-diam Pak berangkat sendiri, pulang-pulang langsung ketemu dengan saya. Benar yang Ustaz sampaikan. Saya sudah langsung melihat sekarang, oh, semakin kuat keyakinannya. Nah, kalau ada yang enggak percaya, barangkailah. Dan tiga-tiga ini, dan ini baru yang akan kita alami tahun depan ya, 2019. 2020 akan terjadi kemarau yang sangat ekstrim. Sudah siap menemui Dajjal? Na'udzubillah, jangan ada siap-siapnya. Tidak akan ada yang selamat berjumpa dengan Dajjal, termasuk Zulkifli Muhammad Ali, sang ustadz akhir zaman. Ketemu dengan Dajjal, dijamin tidak akan selamat iman saya. Karena kata Rasulullah, akan ada nanti seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat, dan itu yang pasti bukan saya. Dan dia keluar dari persembunyiannya, berjumpa dengan Dajjal dengan sengaja, maka kafirlah ia kepada Allah, dan dia langsung sujud menyembah Dajjal, dan dia tetap kafir sampai dia mati. Jangan pernah, mau berjumpa Dajjal, mau ngapain minta tanda tangan, mau selfie, jangan mikir macam-macam lah. Sudah sangat dekat ibarat Allah, sementara seluruh Nabi cemas dan khawatir. Nah sekarang, sekarang ini, siapakah calon-calon pengikut Dajjal? Allah, Allah. Rasulullah bersabda, menjelang Dajjal itu muncul, terbentuk terlebih dahulu di seluruh dunia calon-calon, komunitas-komunitas calon pengikut Dajjal. Satu, seluruh orang Yahudi satu bumi akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Dua, orang-orang Islam yang munafik. Rasulullah bersabda, menjelang Dajjal keluar, umatku akan terbelah menjadi dua belahan. Muslim yang mukmin haqqan dan Muslim yang munafik akan terbelah. Dan saya menyaksikan Bapak Ibu, di seluruh negara ujian iman ini sudah Allah datangkan dan sudah mulai terbelah setiap negara itu orang beriman dengan orang munafiknya. Untuk di Indonesia, setelah pelecehan dan penghinaan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51, sejak itu sampai sekarang umat Islam, umat Nabi Muhammad sudah terbelah menjadi dua belahan. Betul tidak? Muslim mukmin yang makin lama imannya semakin kuat, diuji dengan apapun makin kental imannya, sementara Muslim munafik ada di pihak ikut bersama pembela, menjadi pembela penghina Al-Quran. Yang ini menjadi pembela Islam, bela ulama, bela Al-Quran, bela negara. Mengadakan acara demi acara, makin kuat imannya. Yang ini makin jadi-jadi munafiknya. Nah, mereka orang-orang munafik ini akan menjadi pengikut Dajjal. Ini yang kedua. Di seluruh dunia. Yang ketiga, para pelaku seksual menyimpang. Bermunculan di mana-mana, kaum homoseksual, kaum lesbian, LGBT. Sekarang LGBT di setiap negara sedang diproses oleh PBB untuk dilegalkan dan dilindungi oleh undang-undang, termasuk DPR pusat. Dicecar dengan uang ratusan miliar, Pak. Ratusan miliar. Nah, ketahuilah, marak di tiap-tiap kota di seluruh Indonesia sekarang LGBT. Belum lagi dilegalkan hukum yang bisa melindungi LGBT, sudah banyak korban-korban LGBT. Ya. Ini yang ke tiga. Yang keempat, umat Nabi Muhammad pencinta dosa-dosa besar. Hobi meninggalkan sholat. Hobi melawan orang tua. Hobi zina, hobi merampok, hobi membunuh, hobi narkoba, hobi dinasihati, malah marah dia kepada orang yang menasihati. Orang macam ini, Pak, Dajjal datang, dia akan menyembah Dajjal. Yang keberapa lagi? Yang kelima, seluruh ahli-ahli sihir satu dunia. Siapapun yang belajar sihir, siapapun yang ikut-ikutan mempraktikkan sihir, para dukun-dukun akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal. Ini yang kelima. Yang keenam. Yang keenam, setan, setan dari bangsa jin akan menjadi pengikut-pengikut dan khadim-khadimnya Dajjal dan jin-jin terlaknat. Yang ketujuh, wanita. Ibu-ibu kira-kira gimana? Kata Nabi kepada lelaki, seluruh laki-laki di akhir zaman, bila Dajjal datang ke kota kalian, pastikan istri-istri kalian sudah di dalam rumah. Pastikan mak-mak kalian di dalam rumah. Pastikan saudara-saudara perempuan kalian di dalam rumah. Pastikan adik-adik perempuan kalian di dalam rumah. Ikat tangan mereka, ikat kaki mereka, dan tali ikatan itu tambatkan di tiang-tiang rumah kalian. Tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat. Bacakan di dalam rumah itu surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 110. Jika kalian dengar Dajjal masih ada di kota kalian, ulang balik baca surat Al-Kahfi. Jangan Yasin. Nggak nyambung, perintah Rasulullah surat Al-Kahfi. Wanita yang paling banyak saat itu, wanita sangat rapuh imannya. Ibu-ibu, nanti kalau bapak-bapak diikatnya tangan ibu, kaki ibu, Dajjal mau keluar hari ini, mau datang hari ini. Karena biasanya diumumkan dulu, Pak. Memang diumumkan, kaki tangan Dajjal sudah ada di seluruh kota-kota di muka bumi. Dan itu menjadi tim penyambutan dan tim sosialisasi. Ya kalau kita, umpamanya, mau datang kemari Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abu Somad umpamanya, diumumkan dulu oleh panitia melalui brosur-brosur, melalui pamflet-pamflet, melalui media segala macamnya, diumumkan sehingga orang dah tahu jadwal Abu Somad di mana. Akhirnya orang dari dusun-dusun, dari kampung pun keluar untuk berjumpa dengan Ustadz Abdul Somad. Itu untuk Ustadz. Kalau Dajjal lebih terkenal lagi nanti. Dimanapun Dajjal datang, sudah diumumkan terlebih dahulu. Sehingga orang-orang dari kampung-kampung sempat datang duluan menyambut kedatangan Dajjal. Karena Dajjal membagi-bagikan makanan. Ini yang berat, Pak. Dan Dajjal juga mengaktrasikan kemampuan merubah alam dengan tangannya. Dan ini menjadikan orang-orang percaya Dajjal adalah Tuhan. Lalu mereka sujud dengan sukarela kepada Dajjal. Ini yang bahaya itu. Ditambah itu, Dajjal juga ketika datang, sihirnya langsung disebar. Magicnya langsung disebarkan. Dan ini yang akan mempunyai daya magnet yang kuat menyedot kita-kita ingin keluar dari persembunyian kita. Nabi mengatakan, jangan keluar! Sekuat apapun dorongan untuk keluar, jangan keluar! Jangan keluar dari persembunyian kalian. Wanita, nomor berapa tadi? Ketujuh. Berlindunglah ibu-ibu dari sekarang kepada Allah. Kami tidak mau, ya Allah, menjadi penyembah Dajjal. Kami tidak mau, ya Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya, yang laki-laki juga belum tentu selamat. Apabila sempat kalian tertarik dengan ilmu sihir, ilmu para dukun, gimana tidak, Pak? Sekarang para ahli-ahli sihir itu, ya Allah, kertas tisu ini, ha? Hanya digoyang-goyangnya begini jadi uang-uang kertas, ratusan dolar semuanya. Siapa yang nggak pengen belajar? Ember besar oleh si dinamo, hanya dimasukkan uang dolar selembar di ember kosong itu, lalu dikucek-kuceknya ember itu, keluar menumpah uangnya. Siapa yang tidak ingin belajar ilmu sihir ini? Ya kan? Kemudian baskom kosong, digoyang-goyangnya di tengah pasar, baskom itu keluar ikan sangat banyak. Siapa yang tidak ingin belajar ilmu sihir? Sambil jalan langsung baju dengan celananya tonggok langsung, hilang orangnya. Tahu-tahu orangnya udah muncul di tempat lain dengan pakaian yang lain. Siapa yang tidak ingin belajar kayak gini? Si dinamo ini bisa jalan di atas danau, Pak. Dan bisa terbang tanpa menggunakan apa-apa. Yif juga begitu. Banyak toko-tokonya sudah bermunculan di berbagai negara sekarang. Sudah mulai mengatraksikan. Supaya kita kepengen belajar. Dan ingat di surah Al-Baqarah 102. Yang belajar ilmu sihir, kafir dia kepada Allah. Ah, oke. Berapa baru? 7. Terakhir. Pengikut Dajjal adalah seluruh aliran-aliran sesat dan menyimpang. Termasuk kaum khawarij. Kaum yang merasa paling lurus, paling benar, paling hebat ibadahnya, tapi hobi mengkafir-kafirkan orang di luar kelompoknya. Nah ini Pak, ini kaum khawarij. Kapie, kapie, kapie, halal darah, halal darah. Nah yang seperti ini, kata Rasulullah, mereka adalah anak-anak muda. Ibadah mereka hebat, tetapi mereka mudah mengkafir-kafirkan orang. Maka ketika Dajjal keluar, dia penyembah Dajjal. Syiah! Ini ajaran sempalan yang menyimpang dari Islam. Islam Nusantara, itu termasuk juga itu. Yang mengarang-arang sendiri ajaran baru. Ala Nusantara, bukan lagi ala Islam dibawa Nabi Muhammad SAW. Maka banyak ajaran yang baru-baru yang menyimpang, semuanya akan menjadi para penyembah-penyembah Dajjal ketika Dajjal ini datang nanti. Nah, pertanyaan berikutnya, di manakah Dajjal akan datang? Rasul mengatakan di akhir zaman Dajjal akan keluar di sebuah kota dari negeri Khurasan. Nama kota itu adalah kota Asbahan. Kemunculan Dajjal disambut oleh 70 ribu laki-laki Yahudi yang mengenakan baju jubah tanpa berjahit, dan itu adalah jubah keagamaan Yahudi. Masya Allah. Kota apa tadi namanya? Khurasan itu adalah Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Kazakhstan, Uzbekistan, negeri Tantan-Tantan itu semuanya adalah Khurasan. Nah, yang ada kota Asbahan dari negara itu di mana, Pak? Iran. Ternyata di Iran. Dan kemarin ini di majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah Timur Tengah yang paling bergengsi di Timur Tengah, namanya majalah Asy-Syarqil Awsat, telah diumumkan bahwa kota Asbahan, sebuah kota besar di Iran, itu sekarang sudah menjadi kota Yahudi. Allah, tabulala Encik Matomo baca. Sudah resmi menjadi kota Yahudi. Dan dihuni oleh 86% Yahudi isinya semua, Pak. Dan sudah difotokan, ada gambarnya di majalah itu. Yahudi sejumlah 70 ribu orang laki-laki mengenakan jubah-jubah tidak berjahit. Dan mereka mengaku menyambut kedatangan Dajjal yang sudah sangat dekat. Masya Allah, sudah siap mereka sekarang. Nah, dari kota itu, kota Asbahan, kotanya sudah siap, penduduknya sudah menjadi penduduk Yahudi dan sudah berstandby untuk menyambut kedatangan Dajjal. Bagaimana? Masih ada keraguan? Sudah yakin apa belum bahwa Dajjal sebentar lagi akan hadir ke tengah-tengah permukaan hidup di dunia ini? Sudah yakin apa belum? Inilah fitnah terbesar. Banyak lagi fitnah-fitnah yang lain yang saya sampaikan tadi di Masjid Agung Usuluddin. Tapi ini yang terbesarnya. Persiapan kita menyelamatkan diri dari Dajjal apa? Satu. Ini penting sekali. Satu, perintahnya adalah kuatkan iman, luruskan keyakinan, kokohkan akidah kepada Allah. Maka guru kami yang tercinta, Ustaz Haryono, dengan para asatidah yang kami muliakan, prioritaskan pembelajaran akidah dan iman yang benar kepada anak-anak kita nomor satu. Karena ini yang akan mengokohkan mereka, tidak akan tertipu oleh apapun dan siapapun yang bisa menyebabkan mereka murtad. Yang kedua, Bu, yang kedua, perintah Rasulullah adalah di akhir zaman ini, Pak, fanatiklah kepada Al-Quran dan Sunnah. Fanatiklah, sebodoh dengan cemehan orang cemeh, dengan pelecehan orang yang melecehkan kita, menghinakan kita. Yang jelas ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Begini ijma' para ulama. Fanatiklah. Walaupun apa cibiran keluarga. Terserah. Hiduplah di akhir zaman menjadi orang fanatik. Lalu kuatlah beramal soleh. Dalam Al-Quran, dalam bingkai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang ketiga. Yang akan selamat dari fitnah Dajjal yang ketiga. Lari dia ke Mekah atau ke Madinah. Ketika dengar Dajjal sudah muncul, lari segera ke Mekah dan ke Madinah. Karena Mekahlah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Tidak fisiknya, tidak bala tentaranya, tidak pula kekuatan magicnya, tidak akan bisa masuk ke Mekah Madinah. Masalahnya ketika Dajjal datang kan tidak ada teknologi, ya kan? Teknologi kan musnah. Bagaimana cara kita bisa lari ke Mekah Madinah? Berarti itu berlaku hanya untuk orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah dan Madinah, macam di Taif, ya, macam di Tabuk, macam di, ya, di mana mereka bisa masuk. Jeddah bisa masuk. Tapi kita yang ada di Indonesia, nomor empat. Perintah Rasulullah adalah, kalau kamu dengar Dajjal masuk ke kota kamu, larilah, segera masuklah ke dalam rumah. Kayak yang tadi, pastikan ya wanita-wanita sudah dalam rumah, ya, bacalah surah Al-Kahfi dan seterusnya. Itu yang keempat. Yang kelima, perintah Rasulullah, kalau kamu ketangkap, enggak sempat lari ke rumah, bala tentara Dajjal atau kaki tangan Dajjal, ditangkapnya kita duluan, dipaksa untuk menghadap ke arah Dajjal. Maka kata Rasulullah, di depan Dajjal bacalah 10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir, maka sihir Dajjal tidak akan mampu mempengaruhi kamu. Magic Dajjal, hipnotis Dajjal tidak akan tembus kepada kamu. Baca apa tadi? 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Berarti ini harus hafal. Kan enggak mungkin saat itu nanti kita bawa Al-Qur'an ke mana-mana. Ketangkap oleh depan Dajjal, tunggu Om Dajjal. Udah enggak sempat. Makanya harus hafal, dan hafalan itu harus lancar selancar kita baca Al-Fatihah. Bu, udah hafal belum? Ibu wajib menghafalnya walaupun one day one ayat. Kalau enggak bisa one day one week. Satu ayat, one day one week pula. One week one ayat. Ya, satu minggu satu ayat. Bahasa awak salah. Dalam seminggu saya jadi itu. Usahakan lancar, ya. Bu, enggak tahu kan kalau kita sempat ketangkap, dipaksa bertemu dengan Dajjal, baca ini di depan Dajjal. Kemudian yang keberapa lagi? Yang keenam, apabila kamu dipaksa oleh Dajjal memilih salah satu di antara pilihan, dari tangan kanan Dajjal mengeluarkan api yang sangat besar menyala-nyala dan membentuk bagaikan neraka, dan yang dari kiri mengeluarkan air yang sangat bening, sejuk dan indah, sedap, maka kata Rasul, jangan kamu pilih airnya Dajjal, tapi pilihlah apinya Dajjal. Namun perintah Rasulullah, masukkan terlebih dahulu kepala kamu ke dalam api itu. Kapalo duluan, jangan dikinyam lo juga kaki. Dicoba pula masukkan tangan kita, angin mah, ya angin lah. Tapi kata Rasulullah, masukkan kepalamu ke dalamnya. Kamu akan merasakan sejuk bagaikan di dalam air yang bening. Lalu hiruplah api itu dengan mulutmu, dengan hidungmu. Kamu akan merasakan sesuatu yang tawar dan sejuk masuk dan hilangkan dahagamu, kata Rasulullah. Setelah itu masukkan seluruh badan, syahid. Syahid, masuk surga dia, kekal di surga selama-lamanya. Tapi ada orang yang memilih api airnya Dajjal, maka dia masuk neraka Allah kekal. Siapapun yang minum airnya Dajjal, dia murtad kepada Allah. Dia kafir kepada Allah, dan dia menjadi penyembah Dajjal. Terakhir, kata Rasulullah, sebelum selesai sholat, setelah tahiyat akhir, sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, sebelum salam, baca dulu doa perlindungan dari Dajjal. Sudah hafal belum? Sama-sama dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, ini yang dibaca. Wa min fitnatil masihid. Iya. Ya. Ibu sudah hafal, Bu? Yang belum hafal, tolong minta sama guru-guru dan ustaz. Atau tolong cari di toko-toko buku zikir pagi dan petang. Biasanya ada di situ. Buku-buku zikir pagi dan petang, doa perlindungan, doa yang dibaca sebelum assalamualaikum setiap sholat, ya. Itu caranya. Baik kaum muslimin, ini nasihat saya kepada anak-anak kami, kepada ibu-ibu semua. Ingat, yang selamat hanyalah yang amal solehnya banyak. Maka jangan ragu-ragu meningkatkan amal soleh. Jangan bimbang-bimbang meninggalkan dosa dan kesalahan, maksiat. Baik bapak ibu yang kami muliakan,